tanpa tujuan menjadi berguna untuk sesuatu. Perhatikan itu. Lalu bagaimana kita bisa mencapai keadaan di mana kita tahu sekali untuk apa kehidupan kita, kalau bekerjanya bukan untuk berguna, tetapi hanya untuk cari uang. Apakah Anda tahu bahwa cari uang ternyata bisa sama lemahnya dengan nemu uang? Karena banyak orang yang nemu uang lebih besar daripada yang cari bertahun-tahun. Berarti, kalau orang mau hidup dalam kejujuran, dia harus betul-betul ikhlas pada kegunaan yang bisa disampaikannya. Tetapi banyak orang bilang, apakah ada uangnya di tempat di mana dia berguna? Dan jawabannya bukan ya atau tidak. Jawabannya selalu ya. Karena ini dijamin oleh Tuhan bahwa yang berguna akan dimuliakan. Tetapi kita ragu dan kita dusta kepada diri sendiri. Dan siapa bisa menolong? Siapa yang bisa menolong orang yang mendustai dirinya sendiri? Itu. Super sekali. Kita berikan tepuk tangan atas penjelasan dari Pak Mario. Pak Mario, ini kalau saya boleh kembali sedikit ke awal perbincangan kita, bicara ya, mengenai guna tadi Bapak cerita mengenai dusta putih yang Bapak lakukan dulu. Saya pribadi tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Bapak pada saat itu. Ya. Tapi yang ingin saya tanyakan adalah, kalau kita bicara impact Pak, setelah kita melakukan dusta putih itu kan tentu ada impact-nya. Namun ya, Bapak pernah bilang ke saya kalau kadang kejujuran itu kita bisa punya niat, tapi kalau badan kita tidak kuat menanggung, itu sulit. Betul. Bagaimana komentar Bapak? Saya ingat sekali bagaimana wajah ibu saya itu melihat ke saya. Katanya adikmu gak apa-apa. Bisa dibayangkan itu. Luka di dia dan luka di saya. Nah, beratnya untuk berbohong itu hanya terasa bagi orang yang berupaya jujur. Karena orang yang tidak jujur mudah berbohong. Ya, nah kejujuran adalah sebuah kesaktian yang tidak akan menetap lama di pribadi yang tidak kuat. Seperti semua ilmu kebatinan itu, yang tidak tahan bukan ilmunya, orangnya. Sama dengan kejujuran. Untuk percaya bahwa kejujuran itu jalan yang baik dan membaikkan, tidak semua orang bahkan yang sudah mengumumkan dirinya beriman tetap jujur. Bukan karena mereka berniat tidak jujur, karena tidak tahu bahwa itu tidak boleh dilakukannya. Nah, untuk orang yang melakukan kesalahan, tolong diingat bahwa semua kesalahan dilakukan dengan keyakinan bahwa kesalahan itu benar. Ya. Itu sebabnya menasihatkan sesuatu itu sulit. So, kejujuran adalah ilmu yang sulit sekali menetap di pribadi yang tidak kuat.